بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، khanafitin a'uzakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir surat Yunus. Malam ini kita mulai dari ayat yang ke-59 sampai 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum, katakanlah, apa pendapat kalian? Ma anzalallahu lakum min rizqin, apa saja yang Allah turunkan untuk kalian berupa rezeki. Faja'altum minhu harama wa halalan, kemudian kalian dengan seenaknya mengatakan ini haram, ini halal. Qul Allahu adzina lakum, katakanlah, apakah Allah memberi izin kepada kalian untuk menetapkan itu? Am alallahi taftarun, atau kalian telah mengadakan kedustaan atas nama Allah? Qala as-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirih yaqulu ta'ala munkiran 'alal musyrikina alladziina ibtada'u tahrima akhallallah wa tahlila ma harrama. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin, yakni anwa'al hayawanatil muhallalati allati ja'alaha Allahu rizqan lahum wa rahmatan fi haqqihim. Qul lahum muwabbikhan ala hadzal qawlil fasid, Allahu adina lakum am ala Allahi taftarun. Wa minal ma'lum anna Allaha lam ya'dan lahum fa'ulima annahum muftarun. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengingkari tindakan orang-orang musyrik yang dengan seenaknya sendiri mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Katakan, apa pendapat kalian tentang rezeki yang Allah turunkan kepada kalian berupa bermacam-macam hewan yang halal yang Allah jadikan rezeki dan rahmat untuk kalian. Katakan kepada mereka untuk menjelekkan pendapat mereka yang rusak itu. Apakah Allah memberi izin kepada kalian ataukah kalian mengadakan kedustaan atas nama Allah? Sudah kita ketahui bahwasanya Allah tidak mengizinkan mereka maka dapat dipastikan bahwasanya mereka itu memang mengadakan kedustaan atas nama Allah. Nah, barakallahu. Ayat ini ikhwan fillah a'zakumullah secara global menunjukkan kepada kita bahwa kebiasaan orang-orang kafir Quraisy saat itu ialah mengharamkan binatang ternak sesuka mereka dan menghalalkan sesuka mereka, tidak mengikuti aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini menegur dan menjelekkan tindakan mereka, bahwa yang berhak mengharamkan dan menghalalkan itu ialah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka telah terbuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, fiha fawaid. Dalam ayat ini ada beberapa faedah. Al-fa'idatul ula. At-tahlil wat-tahrim haqqullah ta'ala wahdahu. At-tahlil wa at-tahrim haqqullah ta'ala wahdahu. Menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada hak bagi makhluk untuk menetapkannya. Apa yang Allah halalkan berarti halal. Apa yang Allah haramkan berarti haram. Makhluk hanya menerima saja. Mereka tidak berhak menetapkannya. Nah, barakofiku. Al-fa'idatu astaniyah. Fa'idah yang kedua. Tahlilu ma haramallah. Tahlilu ma haramallah. Wa tahrimu ma ahallallah. Kufrun. Tahlilu ma haramallahu wa tahrimu ma ahallallahu kufrun. Menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan termasuk kekufuran. Dan ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Mereka seenaknya menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, terkhusus urusan binatang ternak. Nah, jadi bukan perkara yang remeh. Kalau Allah sudah menetapkan ini halal, kemudian kita bilang haram, atau Allah sudah menetapkan ini haram, tapi dibilang halal, nah, sengaja menentang apa yang Allah tetapkan, maka itu termasuk perbuatan kekufuran. pelakunya terancam kafir. Al-faidatu asaniyah. Al-faidatu asalisa. Faidah yang ketiga. Al-iftira'u alallah al-iftira'u alallahi kufran wa minal kabair. Al-iftira'u alallahi kufran wa minal kabair. Berdusta atas nama Allah juga termasuk kekufuran dan termasuk dosa besar. Nah, yang dimaksud berdusta atas nama Allah ialah mereka itu mengatakan ini haram, Allah mengharamkannya padahal halal. Ya. Ini halal. Nah, menurut Islam, padahal Islam apa ini? Mengharamkannya. Itu namanya berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan ini, padahal Allah melarangnya. Allah melarang ini, padahal Allah apa ini? Memerintahkannya. Mereka berani menggunakan nama Allah untuk berdusta dalam rangka menyelisih aturan dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya berdusta atas nama Allah. Ini juga termasuk kekufuran dan termasuk dosa besar. Nah, kemudian ayat berikutnya. Wa ma dhannul ladzina yaftaruna 'alallahi al-kadziba yaumal qiyamah. Apa kira-kira yang disangka oleh orang-orang yang berani berdusta atas nama Allah pada hari kiamat nanti? Kira-kira apa yang mereka sangka pada hari kiamat nanti tindakan Allah untuk orang-orang yang berdusta atas nama Allah? Innallaha ladzu fadlin 'alan nas, sesungguhnya Allah memiliki keutamaan atas manusia. Walakinna aktsarahum la yashkurun, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak pandai bersyukur. Qala Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahmataala fi tafsirihi. Wa ma dhannu alladhina yaftaruna 'alallahi al-kadziba yawmal qiyamah ayaf'alu Allahu bihim minan nikali wa yahillu bihim minal iqabi. Qala ta'ala wa yawmal qiyamati taralladhina kadzabu 'alallahi wujuhuhum muswaddah. Apa kira-kira nasib orang-orang yang berdusta atas nama Allah pada hari kiamat nanti? Apa kira-kira yang akan Allah lakukan terhadap mereka berupa hukuman? Dan kira-kira hukuman apa yang akan menimpa mereka? Allah Ta'ala menegaskan, pada hari kiamat nanti engkau akan melihat orang-orang yang berdusta atas nama Allah, wajah-wajah mereka hitam kelam. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas katsir wa dzu ihsanin jazil walakinna aktsaran nasi la yashkurun imma alla yaqumu bisyukriha wa imma ayasta'inu biha ala ma'asihi wa imma ayuhrimu minha wa yaruddu ma manallahu bi ala ibadihi wa qalilum minhum asyakir alladhi ya'tarifu bin ni'mah wa yusni biha ala Allah wa yasta'inu biha ala ta'ati wa yastadilu biyadil ayah ala anal asla fi jam'il at'imah al-khil illa ma warada syar'u bitahrimih Di annallaha angkara ala man harma rizqa alladhi anzalahu li ibadihi. Sesungguhnya Allah memiliki karunia yang banyak atas manusia, memiliki kebaikan yang banyak, akan tetapi kebanyakan manusia tidak pandai mensyukurinya. Bisa jadi mereka tidak mensyukurinya, bisa jadi mereka menggunakannya untuk berbuat maksiat, bisa jadi mereka mengharamkan rezeki Allah dan mengembalikan apa yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Sedikit dari mereka yang bersyukur, yang mau mengakui nikmat Allah, yang mau memuji Allah dan mau menggunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah. Ayat ini juga bisa kita jadikan dalil bahwa hukum asal semua makanan itu halal, kecuali ada dalil dari syariat yang mengharamkannya. Karena dalam ayat ini Allah mengingkari orang yang haramkan rezeki yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Naam. Taib. Fiha fawaid. Dalam ayat ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula. Al-aslu fi jami'il at'imah al-khil. Illa ma warada syar'u bitahrimihi. Al-aslu fi jami'i al-at'imati al-hillu. Illa ma warada syar'u bitahrimihi. Al-aslu fi jami'i al-at'imati al-hillu illa ma warada asy-syar'u bitahrimihi. Hukum asal semua makanan itu halal kecuali ada dalil dari syariat yang mengharamkannya. Nah, jadi enggak usah banyak menanyakan apa saja makanan yang halal ya. Hukum asalnya semua makanan apapun namanya, apapun jenisnya, dari negara mana berasal, hukumnya apa ini? Halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya dalam syariat. Nah, ini dibahas dalam kitab-kitab fikih. Ada beberapa makanan yang diharamkan. Sehingga kita tinggal mempelajari yang diharamkan apa saja, sisanya halal, halal dan thayyibah. Yang pertama yang diharamkan ialah al-maitah, bangkai, bi anwa'iha, dengan segala jenisnya. Bangkai itu adalah hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan yang syar'i. Walaupun masih baru mati, enggak sampai busuk, ya. Dan kalau bangkai kan identik dengan hewan yang sudah membusuk, ya. Nah, setiap hewan yang mati dalam keadaan tidak disembelih secara syariat, hukumnya apa ini? Bangkai. Misalkan sapi, nah, mati karena ditabrak sepeda ontel. Nah, ya. Walaupun baru mati, masih seger, ya, bangkai. Ada kambing naik ke loteng, kemudian terjun payung. Nah, mati, pecah kepalanya. Nah, bangkai. Ada ayam tengkar sama temannya, ya, mati, bangkai. Ya, ada santri yang stres, mukul bebek pakai tongkatnya. Mati bebeknya, bangke. Nah, itu contoh-contoh yang nyata, itu bangke ya. Nah. Atau santri praktek bela diri. Naam. Barakallahu fikum. Unta dicekik. Nah, mati. Maka bangke. Ya. Baik. Kecuali bangkai ikan dan belalang. Ilas samak wal jarat. Kecuali bangkai ikan dan belalang. Ikan itu enggak pakai disembelih, Mas. Nah. Kalau kalian beli ikan di pasar, masih hidup, langsung dimasukkan ke dalam wajan yang banyak minyak, fine, enggak masalah. Ya, nah. Atau lele, ya. Dipukul pakai palu kepalanya, nah, langsung digoreng, nggak masalah, nggak pakai disembelih. Nah, atau belalang, nah, ini digoreng jadi keripik belalang, halal, nggak pakai disembelih. Selain ikan dan belalang, kalau mati nggak pakai disembelih, bangkai. Apapun sebab kematiannya, ini yang diharamkan. Yang kedua, al-khinzir, babi, bijami ibadani, dengan semua tubuhnya. Jadi dari ujung rambutnya babi sampai ujung kakinya babi, haram. Ada enggak babi yang punya rambut? Taib. Ada yang salah dalam memahami Al-Quran. Yang haram itu cuma dagingnya, Mas, babi itu. Nah, selain dagingnya, halal. Jawabannya, orang ini enggak paham Al-Quran. Disebut daging babi karena daging itu adalah yang paling bagus dari babi itu. Berarti yang lain yang kualitasnya lebih rendah daripada daging lebih diharamkan lagi. Nah, kalau dijual begitu, yang paling mahal apanya? Kan dagingnya, ya. Nah, itu saja diharamkan. Bagaimana yang kualitasnya yang lebih rendah, lebih apa ini? Haram lagi. Yang kedua, penyebutan kata daging dalam asal babi itu adalah mewakili yang lain. Nah, kalau babi tidak punya daging sama sekali, mati. Terus ada tengkorak babi. Nah, ya. Jadi itu penting untuk paham. Ada orang yang salah paham. Kemudian yang ketiga, darah yang tertumpah, adam al-mafsuh. Darah yang tertumpah, yang dimaksud darah yang tertumpah, darah yang memancar. Kalau kalian menyembelih sapi atau kambing, ada darah yang memancar. Nah, itu haram, baik yang encer atau yang beku. Nah, ya, kecuali hati dan limpa, ilal kabit watihal, kecuali hati dan limpa. Karena hati dan limpa itu sebetulnya adalah bagian dari darah yang menggumpal pada tubuh hewan, tapi enggak memancar. Nah, sehingga hati dan limpa, walaupun termasuk jenis darah yang menggumpal, halal. Yang keempat, termasuk yang diharamkan dari makanan itu, ma'uhillah li ghairillah bih, makanan yang dipersembahkan untuk selain Allah dalam acara ritual khusus atau umum. Ya. Misalkan ada orang yang menyembelih kambing dipersembahkan untuk wali yang ada dalam kuburan keramat, supaya hajatnya terpenuhi. Maka kambingnya itu haram, walaupun baca bismillah ketika menyembelih, tapi ini dipersembahkan untuk wali yang mati di kuburan itu. Atau menyembelih ayam dipersembahkan untuk tumbal jin, untuk ilmu kekebalan atau kekuatan, ya. Nah. Atau kerbau yang dilempar ke laut selatan untuk tumbal penghuni pantai selatan, ya. Jin ni lor kidul, ya. Tak boleh. Atau berupa makanan yang dipakai untuk tumbal sesajen, ya. Misalkan orang-orang Hindu Bali, ya, ngasih makan berhala-berhalanya yang depan rumah itu. Ini berhala sarapannya. Ya. Nah, sebelum memuji-mujinya, ya. Nah, enggak boleh dimakan. Walaupun itu nasi kerawu atau nasi uduk. Ya, enggak boleh. Atau para petani, ya, petani, ya, supaya panen, mereka memberi sesajen atau tumbal kepada jin penunggu sawah yang bernama Dewi Sri, kasih tumpeng, opor ayam, haram dimakan, ya. Termasuk yang diharamkan barakafikum ialah hewan yang di situ dibacakan nama selain Allah. Nam. Dan tidak membaca nama Allah atau bismillah. Nyembelih langsung aja. Dia enggak lupa, enggak apa. Langsung sembelih. Mampus. Haram. Tak baca bismillah atau mengucapkan nama selain Allah, ya, dengan nama Isa Al-Masih, dengan nama Mbah Priyok, wah itu, atau dengan nama siapa itu, haram, ya. Termasuk yang diharamkan barakafikum adalah ma'umirau fiqatri, yang diperintah untuk membunuhnya. Binatang yang diperintah untuk membunuhnya. Makutila ma'umira biqatlih. Nah, seperti tikus, ular, ya. Nah. Ini enggak boleh makan tikus. Enggak boleh makan apa ini? Ular. Karena diperintah untuk apa ini? Dibunuh. Baik. Tadi yang benar Adam Masfuh atau Masfuh. Yang benar Adam Masfuh. Nah, ya. Salah baca. Masfuh. Yang tertumpah. Nah. Baik. Yang berikutnya termasuk yang diharamkan. Barakafikum. Manuhiaan kotri. Binatang yang dilarang untuk dibunuh. Tidak boleh. Ya, kalau dibunuh tidak boleh. Ya, kalau sembelih kan tidak apa-apa. Barakafikum. Nah, sembelih itu berarti membunuhnya. Nah. Kalau disembelih tidak boleh. Dibunuh tidak boleh. Kalau dimakan tidak apa-apa Pak Ustaz. Ya, na'am. Kalau kamu makan tambah mati. Binatangnya, ya. Nah, tak boleh. Nah, Seperti apa ini? Kodok. Alif da. Kata atau kodok. Enggak boleh. Enam lah. Semut. Nahlah, tawon, baktik, tak boleh. Kemudian termasuk yang diharamkan ialah kullu dhinabin minas siba, binatang buas yang bertaring. Jadi harus ada dua sifatnya, ya, buas dan bertaring. Kullu dhi nabin minas siba'i. Seperti apa ini? Macan, harimau, nah, kucing, anjing, serigala, nah, monyet, beruang, orang hutan. Apalagi itu, ah, buas dan bertaring, buaya darat. Nah. Ketawa kenapa? Nah, kalau buaya yang memang asalnya laut dan memang buaya laut, ada yang mengatakan halal, karena semua yang di laut itu halal. Nah, bangkai-bangkainya. Buaya darat, berarti memang buaya ini dari rawa-rawa atau yang dari darat, ya. Nah, buaya darat. Karena buas dan bertaring. Paham ya? Kemudian yang termasuk yang diharamkan ialah kullu di mihlabin minatoyr, burung buas yang berkuku tajam. Kullu dhi mihlabin minatoyr, ya, setiap burung buas yang berkuku tajam. Seperti apa ini? Garuda, gagak, elang, rajawali, ya, nah, burung hantu. Taib. Ya, haram semua. Kalau hewan itu tidak buas, walaupun berkuku tajam, halal. Seperti apa itu? Ayam. Ini saya sampaikan karena ada yang enggak paham syariat tapi merasa paham syariat, katanya ayam haram. Kenapa? Berkuku tajam. Bebek tajam enggak kukunya? Ya, ayam, bebek punya kuku-kukunya tajam itu, ya. Nah. Burung kukunya tajam. Nah. Haram semua. Itu salah. Yang benar ialah harus ada sifat buasnya. Kalau tidak buas, maka walaupun berkuku tajam, halal. Ya. Atau kalau enggak buas, tapi bertaring, halal. Baik. Apa itu? Ya, binatang-binatang yang lain. Ya. Nah, yang tidak pernah kita lihat di sekitar Sidayu, ya. Nah, kalau pengen tahu, lihat di kebun binatang. Ada yang enggak buas tapi tertarik. Kalau gigit sakit, nah, halal tapi perfect. Atau mungkin kalau kambing keluar taringnya, tetap halal karena sifatnya tidak puas. Paham ya? Taib, ya sudah. Apalagi? Hah? Ada yang bisa menambahkan itu? Dan diharamkan? Baik, kalau masih ada yang kurang, tolong dilengkapi ya. Selain itu berarti halal. Sehingga enggak usah pakai tanya terlalu banyak nama-nama binatang atau makanan yang ada. Semuanya halal. Jika tidak ada nas yang mengharamkannya. Baik, barakallahu. Ini ada yang beri tambahan. Nah, sebetulnya ini yang pertama, tapi disebutkan yang terakhir. Yakni al-khabith minal hayawanat, binatang-binatang yang menjijikan. Nah, seperti serangga-serangga, ya, dan yang semisalnya. Taib barakafikum, termasuk yang diharamkan berdasarkan nas. Kemudian selanjutnya al-fa'idatu ats-tsaniyah, faedah yang kedua. An-nikalu wal-iqabu. An-nikalu wal-iqabu. Yaumal qiyamah. Liman iftara alallahil kadhiba. An-nikalu wal-iqabu yawmal qiyamah liman iftara alallahi al-kadhiba. Siksaan dan hukuman bagi orang-orang yang berdusta atas nama Allah pada hari kiamat nanti. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat yang lain, mereka-mereka yang di dunia berdusta atas nama Allah, maka ketika dibangkitkan dari alam kubur, kelihatan tandanya wajah-wajah mereka hitam kelam, lebih hitam daripada arang. Nah, wal'iyadu billah, wa yaumal qiyamati taral ladina kadzabu alallah wujuhuhum muswaddah. Pada hari kiamat nanti engkau akan melihat orang-orang yang berdusta atas nama Allah, wajah-wajah mereka hitam kelam, ya, walaupun dulu ketika di dunia dia adalah bule putih, ya, kulitnya putih. Tapi kalau menjadi orang yang mendustakan atas nama Allah atau berdusta atas nama Allah dan mati dalam keadaan seperti itu, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan wajah-wajah mereka hitam kelam. Nah, al-fa'idatu ats-tsalitsah, aktsarun nasi la yashkurun. Aktsarun nasi la yashkurun. Kebanyakan manusia itu tidak pandai bersyukur. Ada yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah, tidak mau mengucapkan alhamdulillah, tidak mau mengakui itu ialah nikmat dari Allah. Ada yang menggunakannya untuk berbuat maksiat kepada Allah. Nah, taib barakallahu. Wallahu ta'ala bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.